Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله. الحمد لله لو الشكر على الله سبحانه وتعالى yang telah memberi kemudahan kepada kita bisa menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Setelah itu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendengarkan sedikit tausiah yang mudah-mudahan bisa mencerahkan hati kita, menumbuhkan semangat ibadah kita, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini, terutama seorang muslim, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mengharapkan dan mendapatkan al-jannah. Mengharapkan surga yang Allah Subhanahu wa taala, tempat impian semua manusia di kiamat. Ini harapan semua orang. Baik orang-orang yang umum, bahkan orang-orang yang fasik sekali, dia pasti mendapatkan yang namanya surga. Apalagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam cara, berbagai macam upaya mereka lakukan untuk meraih surga. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah konsep yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid. Sebuah prinsip, sebuah konsep yang cukup sederhana, ringan, mudah. Upaya untuk bisa meraih surga dengan cara yang paling cepat, dengan cara yang paling ringan, dengan cara yang paling mudah, tidak memerlukan upaya fisik yang melelahkan atau membuat capek. Aqrabuhu wa ashaluha ila jannah, jalan yang paling dekat menuju ke dalam surga, jalan yang paling mudah menuju ke dalam surga, bila asabil wala ta'abin, dengan tanpa letih, dengan tanpa susah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahwasanya konsep ini atau kaidah ini pada dasarnya adalah terkait dengan kehidupan kita di muka bumi. hakikat umur kita, hakikat waktu kita. Beliau mengatakan bahwasanya masing-masing insan itu berada di sebuah waktu, sebuah masa yang dihimpit oleh dua masa. Fi waqtin baina waqtayn, pada suatu waktu, suatu masa di antara dua waktu. Qausiyur rahimakumullah, masing-masing kita memiliki al-waqtul madhi, waktu-waktu yang telah lampau, masa-masa hidup telah lewat. Masing-masing kita insyaallah tentu mendapatkan atau akan menjalani al-waqtul mustaqbal, waktu akan datang, waktu akan kita lalui insyaallah. Ada yang lalu, ada yang datang. Dua waktu yang memiliki. Dan yang ketiga adalah al-waqtul hadir, waktu yang sekarang ini sedang dijalani, waktu yang sekarang ini kita lalui. Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, prinsip kita untuk meraih surga dengan cara yang paling mudah dan cara yang paling cepat terkait dengan waktu kita yang lama, itu dengan dua cara. Cara yang pertama ialah at-taubatul istighfar, dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang pernah kita lakukan di masa lalu, dari perkara-perkara yang dosa, perkara yang menyimpang, kemungkaran-kemungkaran, atau kelemahan-kelemahan kita dalam mengerjakan perkara ibadah, kekurangan-kekurangan kita selama ini, itu dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam dunia, memerintahkan kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Allah mengatakan, Allah pasti akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Taubat berbuat kepada penghapusan amal dan berbuat kepada jalan yang lain. Rasulullah SAW menyatakan, at-taubat tajubu maqabla, taubat itu menghapuskan semua dosa yang telah lalu. Allah telah bermain menjanjikan kepada kita kaum muslimin, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa bagi yang mau. Bahkan orang yang kafir sekali, kalau dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah dengan taubat dan nasuhah, Allah akan menghapuskan semua yang telah lalu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ تَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Katakan kepada orang kafir itu, kalau mereka menghentikan kekufurannya, bertaubat dari kekufurannya, Allah akan mengampuni semua yang telah lalu dari perbuatannya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, al-islamu yajubu ma qabla, Islam bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang sebelumnya, baik dosa kufur, syirik dan segala macamnya. Ketika dia muslim, bertobat dan masuk Islam, akan dihapuskan semua dosa masa lalu. Ini cara yang pertama terkait dengan waktu-waktu kita yang telah berlalu. Kita berdoa kepada Allah. Taala atas segala perkara-perkara yang telah lewat dari perkara-perkara yang merupakan kelemahan kita, dosa kita, penyimpangan-penyimpangan kita dan segala macam. Kalau semua berdoa, istighfar dan taubat itu tidak bikin orang capek, tidak bikin orang letih, tidak memerlukan fisik yang kuat, badan-badan yang sehat. Taubat dan istighfar itu amal hati dan amal lisan. Kita mengakui di hadapan Allah Azza wa Jalla semua perbuatan-perbuatan kita, kelemahan-kelemahan kita, para kesalahan. Lalu kita mengucapkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla taubat kepada-Nya. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, beristighfar kepada-Mu dan bertobat kepada-Mu. Perkara yang sama. Namun ketika itu kita lakukan dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan, kesungguh-sungguhan, semua yang telah lewat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikasih jadi surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua ialah al-idrak ala ma'fat. Al-idrak ala ma'fat memperbaiki apa yang telah lewat, yang telah lalu, yang dulunya banyak dosanya, yang dulunya banyak kemungkaran-kemungkarannya, sekarang diperbaiki, membuka kelemahan. Yang dulunya bermalas-malasan dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbaiki. Sekarang ibadah, sekarang membuka kelemahan. Ada unsur al-idrak, bukan semata-mata istighfar, bukan semata-mata mengakui semua kesalahan yang ada, tapi tarbiyah. Itu namanya lebih mudah. Tapi yang betul itu merupakan konsekuensi daripada taubat yang kepada Allah Azza wa Jalla dengan al-idrak wa'ala-ala, memperbaiki apa yang telah lewat. Ini berkaitan langsung dengan amaliyah kita, dengan perbuatan kita, dengan upaya kita sehari-hari memperbaiki apa yang telah lalu. Ini terkait dengan al-waqtul maadhi, waktu yang telah. Taubat, istighfar dan memperbaiki apa yang telah. Kemudian ibaratina rasulullah wa rasuluhu rahimahumullah yang berkaitan dengan al-waktu mustaqbal, waktu yang datang, waktu-waktu yang bakal nanti kita jalani. Upaya kita bagaimana supaya bisa meraih surga? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ada dua cara untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih jannah di waktu-waktu yang masa akan datang dengan tanpa rasa letih, rasa capek. Jangan dua cara. Yang pertama ialah al-imtina'. Al-imtina' itu menahan diri, mencegah diri dari semua perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Mencegah diri dari berbagai macam kekufuran, berbagai macam kesyirikan-kesyirikan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan. Al-imtina, menahan diri, mencegah diri, meninggalkan semua larangan-larangan agama. Muslimin rahimakumullah, meninggalkan sesuatu itu merupakan sebuah tindakan perbuatan, tetapi tidak membuat kita letih dan capek. Kita sekarang berada di masjid. Pada saat subuh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan ceramah. Yusi. Kita tidak mengerjakan perkara-perkara apapun yang mungkar di luar sana. Dan kita meyakini itu semua yang mungkar, itu semua perkara yang menyimpang, kita sengaja tidak mengerjakan. Kita tidak mengerjakan berbagai macam perkara kekufuran, tidak mengerjakan berbagai macam bentuk kesyirikan, tidak mengerjakan berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, tidak mengerjakan berbagai macam bentuk mungkar dan kemaksiatan. Di masjid, duduk di masjid mendengarkan ceramah agama, dan kita niatkan di hati al-imtina menjauh dari semua perkara-perkara yang menyimpang. Ya, apa itu? Ya, itu sikap-sikap. Tidak capek, belum dapat, belum enggak. Membutuhkan apa-apa. Di masjid. Atau di rumah. Jangan keluarga, jangan anak-anak. Baru, di rumah. Tidak pergi ke sebuah tempat yang maksiat, tidak pergi ke sebuah tempat yang menyimpang, tidak capek mengerjakan perkara-perkara yang mungkar di rumah sama anak-anak, sama keluarga. Al-imtina' tidak capek, tidak penting, tidak memerlukan tubuh yang sehat, tetapi semua berbuah perkara yang indah, perkara yang sangat bagus suara Tuhan. Meninggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya dengan i'tibar, dengan kiai untuk perkara yang haram. Ini dibahasnya. Yang kedua ialah al-azimah, memiliki azam yang kuat, tekad yang bulat, mengisi waktu-waktu yang akan datang dengan perkara-perkara kebaikan. Yang namanya azam, yang namanya tekad bulat, itu amalan hati, bukan amal anggota badan yang mau bikin kita berbelut, keringat, capek, letih. Al-azam di sini kita pancarkan dalam hati kita, tanamkan dalam jiwa kita, satu balik yang paling dalam berazam yang sangat kuat, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Masa-masa akan datang nanti, waktu-waktu saya akan saya isi dengan berbagai macam perkara-perkara yang baik, diisi dengan perkara-perkara yang baik, perintah-perintah agama, insya Allah. Ibtina' ini untuk perkara yang mungkar, tinggalkan. Al-azm, azimah, tekad yang sangat bulat untuk perkara-perkara ini. Yang semuanya barang-barang amalan untuk perkara-perkara yang dimasakkan. Dan ini semuanya barang-barang itu merupakan faedah konsep untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla dengan cara yang paling cepat, paling mudah, dan capek. Sebab yang kau sendiri, kau muslim dan imam Allah, masing-masing insan akan terpimpin buat perkara yang bagus, perkara yang bagus. Yang jelek-jelek tinggalkan, yang bagus-bagus dikerjakan dengan prinsip intina dan dalam azimah untuk masyarakat. Masya Allah, yang masa lalu taubat istighfar kepada Allah, kemudian melupain memperbaiki apa yang telah lewat. Di masa akan datang punya azam yang kuat, tekad yang sangat bulat untuk mengerjakan perkara kebaikan, dan punya prinsip intina meninggalkan semua perkara itu. Para hadal waqt al-maudi wa hadal waqt mustaqbal. Yang paling penting, yang merupakan perjuangan masing-masing insan, adalah waktu yang ketiga, al-waktu hadir. Waktu yang sekarang ini kita jalani, waktu yang sekarang ini kita jalani. Lalu inilah dikatakan sebagai hakikatul sekarang ini. Inilah letak perjuangan hidup. Inilah letak cobaan ujian keimanan. Ya sekarang ini. Kalau kamu memang tidak bisa mengomong, kalau kita punya prinsip taubat dan istighfar di masa lalu, upaya memperbaiki apa yang telah lewat, kemudian punya prinsip tidak walau azam di masa akan datang, hari-hari yang kita lalui insyaallah ta'ala terhenti kepada jalan yang bagus. Jika akan kita selalu bersifat kepada Allah azza wa jalla, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengakui semua kelemahan-kelemahan kita, mengakui semua kesalahan-kesalahan dari masa yang lama, upaya pun memperbaiki di masa sekarang, punya azam yang sangat kuat, punya tekad yang sangat bulat di waktu-waktu mendatang ini untuk mengerjakan perbaikan, menjauh dari perkara-perkara yang lama, terpimpin dengan perkara yang mengakui. Lebih daripada itu, memusimkan rahimahullah rahimahullah rahimahullah untuk al-waktu hadir, waktu yang sekarang kita hadapi. Ada satu konsep pula yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu faedah kehidupan yang disampaikan Rasulullah SAW, barang siapa yang mengerjakannya dan berdiri di atasnya, istiqomah di atasnya, maka akan lurus selalu kehidupan dia. Surga akan semakin cepat dia raih. Barakallahu. Rizki Muslim rahimahullah sebutkan dalam surah Rasulullah SAW ketika beliau memberikan nasihat kepada umatnya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasul mengatakan, ittaqullah. Ini satu petikan sampai Rasul. Ittaqullah wa ajmilu. Ittaqullah wa ajmilu fi talab. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kamu semua kepada Allah Azza wa Jalla, wa ajmilu fi talab, dan perbaguslah di dalam mengais rezeki. Apa artinya dalam rezeki? Satu mazhab dengan dua prinsip. Yang pertama, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan agama kita dan berkaitan dengan maslahat ukhrawiyah kita. Takwa Allah dengan mana takwa yang sesungguhnya melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Yang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kaum muslimin rahimakumullah, kita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh pada agamanya, pada agama. Takwa dengan mana sesungguhnya para ulama. Dan yang kedua, prinsip yang kedua, wa ajmilu fil talab, perbaguslah di dalam mengais rezeki. Ini berkaitan langsung dengan al-masalih ad-dunyawiyah kita. Maslahat dunyawiyah. Kalau masih menanyakan kepada Allah, hidup di dunia itu tidak mungkin lepas dari yang namanya dunia. Islam mempersilahkan dan mengajukan umatnya untuk menikmati dunia. Rasul mengatakan, al-shiru wa al-milu ma'yasuh. Silakan kamu bergembira, silakan kamu berangan-angan, memiliki planning-planning yang menyenangkan kalian. Silakan. Tapi Rasul dalam sabdanya ini memberikan satu prinsip penting. Upaya supaya kita semua di atas jalur yang benar dan bisa meraih surga dengan cepat dan mudah, yaitu al-jamalah wa ajmilu. Jamal fitrah rezeki, kebagusan, keindahan di dalam mengais rezeki. Bukan semata-mata mencari rezeki, bukan semata-mata mencari manisya atau kehidupan duniawi, tapi harus ada jamal keindahannya, kebagusan. susahnya taruh. Kemudian dia tanya, gimana supaya bagus? Gimana caranya untuk bisa meraih syahadat kepada? Caranya apa? Dengan tidak berisik. Yang utama ialah rezekinya halal. Rezeki yang kita cari halal. Halal atau tidak? Yang kedua, usaha dan upaya yang kita lakukan untuk mencarinya halal, baik. Yang ketiga, tidak melalaikan kita dari akhirat. Cukup tiga, Bapak-Bapak. Rezekinya halal, baik. Upaya usaha kita mencarinya halal, baik. Dan tidak melalaikan kita semua dari pikir kepada Allah dari akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari pikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, terlalaikan dari pikir karena harta dan anak, maka mereka orang-orang yang rugi dunia dia. Sehingga sangat mudah prosesnya. Halal rezekinya, usahanya halal, dan tidak lupa dengan anak. Kalau rezekinya orang tidak azab Allah yang kita lakukan, maka kita telah mencapai sebuah hasil yang sangat bagus. Jadi sebagai kaum muslimin atau para khotbah, kita telah memiliki hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah terkait dengan Allah Azza wa Jalla, hablum minannas terkait dengan masalah kehidupan. Kita menjadi seorang muslim yang sangat bagus, sangat indah, bagus akidahnya, kokoh keimanannya, kuat takwaannya, semangat dalam beramal serta beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pun juga menjadi seorang muslim yang bagus rezekinya, halal rezekinya, halal upayanya, dan tak melalaikan semua dalam dunia. Bagus dunia, bagus akhirat. Di dunia hasanah, di akhirat Rabbana atina di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini konsep yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam dunia al-fawaid dengan penambahan-penambahan dari saya, yang semuanya para kuantum, kalau kita lakukan dalam hidup seharian, itu merupakan jalan paling singkat, jalan yang paling mudah untuk meraih surga. Terkait dengan waktu yang telah lalu, waktu yang akan datang, dan waktu yang kami ingin dalam jalan. Kalau kita mempersapi konsep di atas, maka akan kita ada sebuah kesimpulan penting terkait dengan masing-masing kita, yaitu konsep di atas tidak akan mungkin bisa berjalan kecuali dengan ilmu syar'i. Tidak akan mungkin bisa jalan kecuali dengan ilmu syar'i. Ilmu apa? Ilmu tentang tentang sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman kaum sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Harus ada ilmu, karena ilmu inilah yang akan membimbing kita untuk bisa melaksanakan konsep-konsep tadi dengan perkara yang benar. Tidak mungkin konsep di atas berjalan diiringi dengan kejahilan, kebodohan kita dalam perkara agama Allah SWT. Dan ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Dan tahu mana yang haram, mana yang haram. Dan tahu mana yang kufur, mana yang iman. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Mana yang menyimpang, mana yang sunnah. Mana yang maksiat, mana yang bohong. Yang tidak mungkin jalan. Bagaimana mungkin kita akan bisa beristighfar kepada Allah terkait dengan masa-masa yang lalu? kita tidak mengerti mana yang maksiat, mana yang mungkar, mana yang salah, mana yang taat. Dan punya ilmunya, bagaimana mungkin Allah? Bagaimana mungkin kita akan bisa memperbaiki al-idrak ala nadar, memperbaiki apa yang telah lalu, diperbaiki di masa sekarang ini? Karena tidak punya ilmu. Bagaimana cara-cara memperbaikinya? Dan segala macam itu, tidak punya ilmu. Bagaimana mungkin kita memiliki azam yang sangat kuat, tekad yang sangat bulat di masa akan datang? Upaya untuk intinya meninggalkan larangan Allah Azza. Kalau kita tidak tahu yang larangan itu yang mana, perintah yang mana, supaya kita punya azam yang buat mengerjakannya, dan bagaimana mungkin punya azam yang kuat? Bagaimana pula kita akan mungkin bertakwa kepada Allah di masa sekarang ini? Bagaimana mungkin kita akan bisa mengetahui mana usaha yang halal, mana usaha yang haram? Kalau semua tidak ada lagi, maka semua prinsip di atas, asasnya, dasarnya, petunjuknya adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuju kita di sini. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kita semua untuk mempelajari agama Allah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di antara keutamaannya, ilmu itu akan mengantarkan kita menuju ke dalam surga dengan cahaya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ilmu. Itu kunci masuk dalam surga. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Hanbali rahimahullah telah menerangkan riwayat ini. Beliau mengatakan bahwa ilmu adalah aqrabut turuq al-mawsilah ila al-jannah. Yang namanya ilmu itu cara atau jalan pintas menuju surga Allah dengan riwayat di atas. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan ke arah surga. Supaya ilmu ini akan terjadi semua bersejarah dan konsep-konsep di atas. Maka muslim yang berbahagia, muslim yang cerdas, muslim yang betul-betul mendambakan kebahagiaan dia hati ini, dunia akhirat, akan meluangkan waktunya, akan menyibukkan waktunya dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan ilmu yang dia miliki, dia upayakan dan dia mengerjakan konsep-konsep di atas untuk nanti meraih surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmatul hidayah, nikmatul ilm, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuju kita dalam kebun, menuju dalam surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan bersampaikan ini bisa menambah wawasan kita, menambah semangat kita, menambah motivasi kita untuk semakin baik ke depan nanti, baik di atas kebaikan-kebaikan yang ditujukan dalam Islam, menjauh dari perkara-perkara kejelekan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Dan kami lakukan semangat kami hamdik. Asyhadu an la